Alhamdulillah tasdik. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Azim. Azim. Azim. Bukan azim, azim. Sekarang ikutin Ustaz ya. Coba Bapak Zee baca lagi yang A'udzubillah. A'udzubillah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ulangi. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Baik, sekarang lihat Ustaz. Lidahnya gigit sedikit. Du. Zu, du, zu. Ya, gigi lidahnya sini keluarkan dikit, gigit sedikit. Enggak, keluarkan dikit. Keluarkan lidahnya. Tarik dikit, gigit dikit. Du, du, du. Zu. Ah, du, zu, du, zu, du, zu. A'udzu. A'udzu bil. Enggak usah pakai kesana, a'udzu aja. A'udzu. A'udzu. Du. A'udzu. A'udzu. Nah, lihat lihat Ustaz. Ini lidahnya keluarkan sedikit. Du. Zu. Du. Zu. Lihat, zu dengan du. Zu. Coba. Du. Zu. Lidahnya keluar sedikit. Nah. Jangan kenceng-kenceng digigitnya. Ya, enggak ditahan dikit. Du. Du. Du. Du. Bagus. Sekali lagi. Du. Du. Ah, du. Zu. Du, du. Du ah. Du du. Zu bagus. Tadi bagus. Du. Zu. Sekarang keluar. Zu. Tapi sambil latihan. Du du du du du ya. Keluar. Ya, kenapa? Keluar dulu. Nanti keluar dulu. Nanti ganti nanti dipanggil lagi. Ya. Nanti Al-Ghazi keluar dulu latihan du du du ya. Oke. Okay. Nah. Bismillah. Bismillah. Bis. Bismillah. Bukan bis, bis. Bismillah. Nah, ulangi sekali lagi. Bis. Bismillah. Nah, lihat Ustaz. Bis. Bis. Bukan bis, bis. Bis. Nah, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hanya besarkan dikit dari sini. Ha. Bismillahi kayak a'udzubillahi. Bis bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali. Ulangi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulangi, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah, bagus bacaannya. Yang ba sedikit lagi aja ya. Ba, coba ba. Ba. Ba. Ba. Bagus, walaupun agak sedikit enggak berhenti tapi kayak jeda. Walau bo ya, enggak narik nafas, cuma nahan sedikit. Walau bolin, coba. Walau bolin. Mantap. Coba siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba Balqis baca. Ta'awudz, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى إِنْ هِيَ إِلَّا In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum Rabbihimul huda. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munshiatu fil bahri kal a'lam. Baik, surat apa itu? Ar-Rahman surat ke-55 tentang Yang Maha Pemurah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi kiri tengah. Ah, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Fakashafna. Laqad kunta. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Surat apa itu? Surat Qaf ayat 22 posisi paling kanan sebelah bawah. Insyaallah ya. Bagus, mantap Arkan. Alhamdulillah tasdiq sadaqallah. Sadaqallahul azim. Azim. Azim. Azim Azim. Mohon maaf lagi Al-Quran. Nanti boleh Al-Baqarahnya kalau sudah lancar nanti Ustaz cek lagi. Tadi ada beberapa yang Ustaz sudah cek surat-surat tertentu. Ya bagus-bagus. Ustaz panggil-panggil dulu satu-satu. Sudah selesai langsung keluar siap-siap wudu salat dulu ya. Tapi saya harus bilang satu-satu dulu. Nora sini. Nora. Apa ini ya? 100.000. Paling dulu. Siapa lagi? Iya, yang lagi terakhir nanti setelah kasih ya, dulu. Enggak. Balkis. Rahim sini. Salim dulu, ya awas, duduk dulu, panggil, nah, Syekh, silakan, siapkan, masya Allah, ini beda nih. Waduh. Ya, nah, ini ambil. Alhamdulillah. Nih. Terima kasih, sama-sama. Nih, dalam dulu. Nih. Nih. Ini ambil ya. Mati dulu.